Hadi gerudu tangkah berlini ninggalin ane kain ane jani buka mengipi dewek beli leho hadi bangkal ane apa yang sudah jadi